السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Sehingga keburukan terbesar yang akan kita hadapin adalah Dajjal. Dan setelah Dajjal ada kiamat. Dan setelah itu ada kebangkitannya manusia. Kita melihat hari-hari ini mungkin ada perkara-perkara yang tidak baik, yang kurang baik. Berbagai macam rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Dimanapun mereka berada. Di Indonesia, di Malaysia, mungkin di negeri-negeri yang lainnya. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Kembali ke agamanya. Salah satu kembali kepada agama adalah kembali mengkaji perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita memiliki bekal yang cukup. Agar kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi segala perkara yang mungkin akan menimpa kita. Karena sejatinya dunia itu berputar. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu ya disilih bergantikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kemarin di atas, besok di samping, lusa di bawah. Yang di bawah akan naik ke atas kembali. Maka umat Islam harus mempersiapkan diri dengan cara kembali kepada agamanya dan mengkaji perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita telah sampai kepada pembahasan tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam setelah tahun 10 kenabian, setelah meninggalnya Khadijah, setelah perginya Abu Talib, setelah beliau pulang dari Taif, lalu apa yang beliau lakukan? Karena dakwah ini harus tetap disampaikan. Risalah ini harus tetap diserukan kepada umat manusia. Apapun agamanya, apapun alirannya, dimanapun mereka berada, kita punya tugas untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyawa kita sejatinya milik Allah. Tubuh kita pun bukan milik kita. Siapa yang memberikan tubuh kepada kita? Kedua bola mata yang indah, dua bibir dan lisan, dua telinga, hati dan jantung yang bisa berdetak. Allah yang kasih dan Allah mau beli sama kita. Dan kita jual. Dan silakan dibaca. Bismillah, bab 4. Menawarkan Islam kepada beberapa kabilah hingga peristiwa hijrah. Kita sudah membicarakan tentang fikih sirah peristiwa Islamnya Hamzah dan Umar hingga peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah satu periode dari tahapan sejarah Nabi yang suci. Pada periode ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi intimidasi yang sangat berat dari orang Quraisy. Dimulai dari diboikotnya beliau di lembah Abi Thalib. Setelah itu beliau ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepadanya dalam menghadapi kaumnya. Kemudian juga ditinggal mati oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang selalu menghibur dan meringankan bebannya. Untuk menghindari kondisi sulit ini, beliau pun pergi menuju Taif. Tetapi di sana beliau tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Bahkan beliau kembali dengan hati yang sedih karena hinaan dan berpalingnya penduduk tersebut. Bahkan mereka melukai kedua kaki beliau dengan kerikil. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tengah mengalami ujian yang amat berat itu, datanglah kepadanya peristiwa Isra dan Mi'raj yang membawa kemuliaan. Inilah episode sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rangkaian yang panjang dari sejarah beliau yang suci. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. 10 tahun kira-kira beliau berdakwah, tapi beliau belum merasakan hasilnya. Yang beriman hanya sedikit. Bahkan beliau mendapatkan penindasan dari orang-orang Quraisy. Beliau berusaha untuk meninggalkan Mekah, berangkat ke Taif dengan harapan di sana ada hati yang siap menerima. Sebagaimana tumbuhnya buah-buah anggur di Taif, mawar-mawar yang indah di Taif, sebagaimana dinginnya hawa Taif. Tapi ternyata beliau pulang dari Taif dengan hati yang terluka, sedih, kaki beliau pun berdarah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kemudian beliau putus asa? Beliau berhenti berdakwah, mengatakan aku sudah 10 tahun berdakwah? Tidak. Beliau melanjutkan dakwah beliau. Allah memuliakan beliau. Beliau masuk lagi ke kota Mekah. Sampai Zaid bin Haritha bingung. Ya Rasulullah, gimana kau mau balik lagi ke Mekah? Waqad akhrajuka. Mereka sudah ngusir engkau. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan jalan keluar. Prinsip seorang muslim, apapun yang menimpa dia, dia harus yakin fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan itu yang dipegang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, melewatin fase-fase dakwah beliau, ya, gangguan-gangguan, beliau yakin akan ada kemudahan. Tugas kita bersabar, menanti kemudahan itu muncul. Karena sejatinya kemudahan itu bareng jalan bersama kesulitan. Baik, kemudian? Pada bagian ini, kita juga akan mendapatkan rangkaian yang lain. Dimulai dari menawarkan Islam kepada para tokoh serta dalam rangka mencari jalan keluar yang lain bagi dakwah. Para tokoh yang datang ke Mekah, sekalipun mereka juga menolaknya, tetapi kita mendapati di antara suara yang menolak itu suara lain yang menyambutnya dengan sukacita. Suara yang menerima seruannya yaitu para jemaah haji dari suku Aus dan Asroj. Dan mereka pun berbaiat kepadanya. Mereka menjadi pendukung dan penolongnya. Episode ini berakhir dengan kemenangan dari Allah Ta'ala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dengan selamat melakukan hijrah ke Madinah. Selanjutnya adalah episode berikutnya yang merupakan rangkaian penyempurna dimulai dari berkeliling menawarkan Islam kepada beberapa kabilah dan sikap mereka yang juga menolaknya hingga peristiwa hijrah. Inilah yang akan kami coba untuk menguraikannya dalam kajian-kajian berikut insyaAllah. Ahibati fillah. Perjalanan hidup Nabi ini seperti rantai yang dia bersambung satu sama lain saling mengkokohkan. Di mana seorang muslim apabila membaca sejarah, dia akan berpindah dari satu fase ke fase berikutnya. Ke fase berikutnya. Semua fase itu sampai peristiwa Isra Mi'raj memerlukan kesabaran. Maka disebutkan ungkapan seorang sahabat, bahwasanya kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kepala untuk badan. Kalau dipotong kepalanya, enggak ada, mati. Maka dalam semua fase itu, Nabi SAW bersabar dan mengajak para sahabatnya untuk bersabar. Beliau berdakwah ditolak. Beliau mengatakan peristiwa Isra Mi'raj, menyampaikan kepada mereka orang-orang musyrikin meminta bukti, meminta argumentasi, dikasih argumentasi, tetap ditolak. Kenapa? Memang ada manusia-manusia yang tidak berakal. Mungkin akalnya ada, tapi tidak dipakai untuk menerima kebenaran. Akalnya telah dikuasai oleh nafsunya. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita tidak pernah melihat Nabi SAW, tapi Allah meletakkan cinta kepada beliau di hati kita. Semoga sampai mati cinta itu bersama kita. Nah, tafadhol. Menawarkan Islam kepada para tokoh dan beberapa kabilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat suka menyampaikan dakwah. Setiap ada delegasi dari kalangan masyarakat Arab yang memiliki jabatan dan kedudukan, beliau pasti mendakwahkannya dan menawarkan ajarannya. Di antara mereka ada yang menolaknya dengan baik, seperti Suaid bin Somit. Beliau adalah seorang penyair yang cerdas, berasal dari Yasrib. Masyarakat menjulukinya Al-Kamil atau manusia sempurna karena ketangguhannya, syairnya, ningratnya, dan status sosialnya. Suatu hari, ia datang ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Rasulullah SAW pun menawarkan Islam kepadanya. Ia berkata, barangkali apa yang ada padamu sama seperti yang ada padaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang ada padamu? Ia menjawab, hikmah Luqman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, coba tunjukkan kepadaku. Ia pun menunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh ucapan ini baik dan yang ada padaku lebih baik dari ini. Al-Quran yang Allah turunkan kepadaku sebagai petunjuk dan cahaya. Kemudian beliau membacakannya dan mengajak orang itu untuk masuk Islam. Ia tidak menjauh darinya, seraya berkata, sungguh ini perkataan yang baik. Kemudian ia meninggalkannya kembali ke Madinah, hingga kemudian terbunuh oleh suku Khazraj. Sebagai tokoh masyarakat, kaumnya berkata, kami melihatnya bahwa ia terbunuh dalam statusnya sebagai muslim. Barakallahu fiik. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa beliau adalah orang yang sangat suka, sangat bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menawarkan agama ini. Dan kita sudah sampaikan di awal bahwa sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, beliau adalah orang yang baik, orang yang cinta kepada kebaikan. Dan orang-orang kafir mencintai beliau, orang-orang musyrikin. Setelah beliau menjadi pendakwah, beliau dicaci maki. Tapi beliau tidak berhenti berdakwah. Dan sifat ini harus ada di diri setiap muslim. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ihlis 'ala ma yanfa'u. Hendaklah engkau itu bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang bermanfaat buatmu. Di antara hal yang bermanfaat buat kita adalah mengajak orang lain untuk masuk ke agama Allah SWT. Mengajak orang yang sudah Islam untuk lebih sempurna Islamnya, agar mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Orang dapat hidayah lewat jalanmu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah, harta yang paling mulia. Maka di sini Nabi SAW tidaklah beliau mendengar ada orang terhormat dari kaum kampung sebelah, ya, dari kabilah-kabilah bangsa Arab yang datang ke kota Mekah dalam pelaksanaan umroh, pelaksanaan haji atau berdagang apapun, maka beliau alaihissalatu wassalam biasanya datang menjumpainya. Di antara mereka ada yang membalas atau menolak dengan ucapan yang baik, bahkan ada yang menerima Islam ini. Dan kita gak boleh suudzon, pesimis, kayaknya gak mungkin tuh orang itu masuk Islam, hai susah tuh orang. Nabi tetap datang. Di antaranya sudah disebut Suwaid bin Samit dengan adab dan etika. Ini orang memang terkenal di kaumnya sebagai orang baik, jemaah. Masya Allah. Sampai disebut Al-Kamil sama orang-orang itu. Orang yang sempurna. Ada orang yang kaya raya tapi gak tangguh, gak pemberani. Ada orang tangguh, kaya, tapi gak pintar, gak bijak. Tapi ini Suwaid bin Samit, Masya Allah. Maka ketika datang ke kota Mekah, Nabi SAW menawarkan. Ini etika Nabi ketika bicara sama Suwaid, ya. Suwaid ketika diajak masuk Islam sama Nabi SAW, Suwaid mengatakan, la'alla alladhi ma'aka mithul ladhi ma'i. Kayaknya yang ada pada dirimu seperti yang ada pada aku. Artinya Suwaid punya ilmu. Belajar dia mungkin. Dia membaca. Setelah terjadi obrolan, dibacakan Al-Quranul Karim, Suwaid tidak menolaknya. Suwaid tidak menjauh dari apa yang diucapkan Nabi SAW, bahkan Suwaid memuji. Setelah itu dia pulang. Di sini jamaah, kalau ada orang masuk Islam, kalau ada orang masuk Islam, dia bersyahadat, tapi kita gak tahu dia bersyahadat. Lalu dia meninggal dunia. Dalam pandangan kita, dia Islam apa? Kafir. Jamaah. Kafir. Kafir. Dalam pandangan Allah dia muslim. Kalau dia bersyahadat. Makanya kenapa kok kadang-kadang orang masuk Islam disaksikan sama fulan-fulan supaya tahu dia itu sudah Islam. Tapi Suwaid dia pulang ke Madinah. Orang-orang melihat ada perubahan di Suwaid, ya. Mungkin dia sudah tidak lagi menyembah berhala, dia meninggalkan itu semua. Maka orang-orang di kota Madinah beranggapan bahwa Suwaid mati sebagai seorang muslim. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian Tufail bin Amr, bukan bin Umar, ya, diganti Tufail bin Amr ad-Dausi. Silakan dibaca. Kemudian Tufail bin Amr ad-Dausi, ia adalah tokoh yang ditaati oleh kaumnya. Ketika ia berada di Mekah, semua tokoh Quraisy menemuinya dan mewanti-wantikan agar hati-hati terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, mereka terus-menerus mengingatkanku sehingga aku pun bertekad tidak akan mendengarkan ucapannya sampai-sampai aku tutup telingaku dengan kapas. Suatu pagi aku ke masjid dan mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berdiri mengerjakan sholat. Aku pun mendekat kepadanya dan rupanya Allah Ta'ala menginginkan agar aku mendengar sebagian bacaannya. Aku pun mendengar bacaan yang sangat bagus. Kemudian aku berkata dalam hati, aku adalah orang yang cerdas, mengerti tentang antara syair yang bagus dan yang buruk. Mengapa aku tidak mendengar ucapan atau perkataan orang ini? Ketika Rasulullah SAW beranjak, aku pun mengikutinya. dan mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Tetapi Allah tidak menginginkan, kecuali dia ingin memperdengarkan ucapanmu kepadaku. Ternyata aku mendengar ucapan yang sangat bagus. Ceritakanlah urusanmu kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan atau menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran kepadanya. Ia berkata, aku pun masuk Islam dan aku katakan, wahai Nabi Allah, aku adalah orang yang ditaati oleh kaummu. Aku akan kembali menemui dan akan mengajak mereka masuk Islam. Mohonlah kepada Allah agar dia menjadikan untukku tanda yang akan menolong aku dalam menghadapi kaummu untuk mengajak mereka masuk Islam. Barakallahu fiik. Nah, di sini ada terjemahan mungkin yang perlu diperbaikin. Ucapan aku adalah orang yang cerdas. Naam. Tufail mengatakan, inni la rajulun labibun syair. Aku adalah orang yang cerdas dan penyair. Syair, penyair. Di sini dia kemudian mengatakan, mengerti tentang yang bagus dan yang buruk. Artinya dia penyair. Tufail bin Amr ad-Dausi ketika datang ke kota Mekah, orang-orang kafir ketakutan. Selalu yang ditakutin sama orang musyrikin ini adalah orang yang cerdas. Orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia tahu ini baik, ini buruk. Allah kasih akal kepada manusia yang dengannya tahu bahwasanya berzina itu perbuatan buruk dan menikah itu baik. Mencuri itu perbuatan buruk dan bekerja berusaha perbuatan baik. Maka di sini orang-orang Quraisy takut, diwanti-wanti, dikasih tahu jangan sampai dekat-dekat sama Nabi Muhammad SAW. Karena banyak orang yang dekat sama Nabi alaihi salatu wasalam mendengarkan Al-Qur'anul Karim masuk Islam. Jadi yang menghalangi orang-orang musyrikin masuk Islam ini apa sebenarnya? Kesombongan dan dengki. Sombong itu yang membuat orang meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Sedangkan tokoh-tokoh ini, mereka enggak ada iri, enggak ada dengki sama Nabi SAW, dan enggak ada yang mereka sombongkan sama Nabi SAW. Ketika mereka mendengarkan Al-Quranul Karim, wadahnya itu terbuka. Benar-benar mau mencari kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Dan subhanallah, kalau bicara hidayah, ya, bagaimana Tufail bin Amr ad-Dausi dapat hidayah padahal udah dipasangin kapas di kupingnya. Tapi Allah ingin membuat Tufail mendengar. Dan akhirnya Tufail pun mendengar. Ketika mendengar, tertarik. Inilah dakwah jamaah. Kenapa banyak orang membatalkan kajian, membubarkan kajian? Karena yang mereka takutkan, kalau orang-orang mendengar nanti ayat-ayat Quran yang dibacakan, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan, mereka kan terpengaruh. Maka yang dilakukan adalah memutus. Bagaimana ini tidak mendengar? Tapi kalau hidayah, alhamdulillah, Tufail bin Amr dengar dan masuk Islam. Dan cerita Tufail bin Amr ad-Dausi ketika dia pulang ke kampungnya, dia dikasih tanda. Di pecutnya itu ada cahaya. Maksudnya dia diutus Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengajak kaumnya kepada Islam, tapi kaumnya enggak mau masuk Islam. Kaumnya menolak. Padahal dia orang yang ditaatin, tokoh di masyarakat yang diagungkan, tapi karena bertentangan dengan tradisi di masyarakatnya, budaya di masyarakatnya, keyakinan masyarakatnya, mereka gak menurut. Jadi istilah bahwasanya orang itu ikut pemimpinnya, ada benarnya. Tapi kadangkala ada pemimpin yang diatur oleh rakyatnya umpamanya. Bukan dia yang mengatur, tapi dia yang diatur. Tufail bin Amr Dausi berusaha mengatur, tapi rakyatnya gak mau. Penduduk Daus gak mau, bertahun-tahun didakwain jemaah. Sampai akhirnya Tufail bin Amr Dausi datang ke kota Madinah, udah hijrah nih Nabi SAW, datang ke kota Madinah, minta kepada Nabi SAW agar mendoakan kehancuran buat Daus. Tapi Nabi malah mendoakan mereka dapat hidayah, dan mereka pun masuk Islam akhirnya. Taib, ini diceritakan tentang dua tokoh yang akhirnya menerima Islam. Tapi ada yang lain yang menolak. Ada yang dengan kasar, ada yang dengan baik. Dan tafadhal. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada para tokoh, beliau juga menawarkannya kepada beberapa kabilah yang mengunjungi Mekah dalam rangka haji dan umroh, atau pada musim-musim tertentu, agar mereka mau menerimanya, mendukungnya dan menolongnya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kepada ajaran tauhid. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya kepada orang-orang pada beberapa tempat seraya berkata, adakah seseorang yang membawa aku kepada kaumnya? Karena orang-orang Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Tuhanku. Barakallahu fiik. Nah. Di sini Nabi Alaihissalam ucapan penerjemah di sini menawarkan Islam kepada para tokoh, maksudnya kepada perorangan. Sebagaimana beliau menawarkan kepada perorangan, beliau juga menawarkan kepada kelompok-kelompok, kepada kabilah-kabilah. Perorangan ya datang ke orang tersebut. Tapi kalau ke kabilah, datang ke tempat kumpul mereka. Beliau berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada ajaran tauhid. Itu yang di sampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan beliau juga menawarkan diri kepada kabilah-kabilah tersebut untuk menerima Nabi alaihi salatu wasalam dan membawa ke kampungnya. Karena dakwah kalau dihalangi, mau tidak mau enggak akan sampai. Kalau bicara ana dakwah di sini kemudian pintunya dikunci, mau dakwah sama siapa? Harus dibuka. Maka Nabi Alaihissalam sudah punya niat untuk meninggalkan Mekah, dan terbukti beliau sudah berangkat ke Taif. Kemudian beliau, kata Jabir bin Abdullah, bagaimana beliau menawarkan dirinya kepada orang-orang di Bil Mauqif, ya. Bil Mauqif ini diterjemahkan di beberapa tempat, mungkin di antara makna mauqif ini tempat wukuf, jemaah. Jadi ketika haji, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan aqifu hahuna wa arafa kulluha mauqif. Jadi terjemahannya bukan di beberapa tempat, tapi mungkin di tempat wukuf, yaitu di Arafah. Di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi bersabda, Nabi mengajak orang-orang di tempat wukuf itu di padang Arafah mengatakan, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalama rabbi." Beliau mengatakan, "Adakah seseorang yang membawa aku kepada kaumnya? Kenapa? Karena orang-orang Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan kalam Rabbi, kalamullah." Sampai seperti itu, jemaah. Mungkin kalau ada orang sekarang malu, tapi harus disampaikan agama Allah. Ayat-ayat Allah harus dibacakan kepada mereka. Karena banyak, kalau kita lihat di masa sekarang ini, ada muslim yang Islamophobia, yang takut sama Islam. Kalau dengar ajaran Islam, dengar syariat Islam, dengar hukum Islam, ketakutan dia. Kenapa? Karena gak pernah dengar tuh kalamu Rabbi. Orang-orang itu dibacakan Quran, Nabi membacakan Quran sallallahu alaihi wasallam kepada Suwaid bin Samit, kepada Tufail bin Amr ad-Dausi, kepada Umar bin Khattab, kepada tokoh-tokoh Quraisy, mereka faham bahasa Arab. Sehingga ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, mereka memahaminya. Sedangkan kita sebagai umat Islam, ada yang umurnya 60 tahun, public figure, tokoh masyarakat, mungkin juga pejabat, enggak pernah selesai baca Quran dengan artinya. Sehingga kalau dengan Islam takut, padahal dia muslim. Apa penyebabnya? Dia enggak mau baca Quran. Takut baca Quran. Baca apa artinya? Petunjuk Quran ini, hudan linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Quran ini penyembuh dan rahmat, kasih sayang. Allah mengatakan ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini agar engkau hidup sengsara. Enggak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran itu peringatan buat orang-orang yang takut. Di sinilah yang jadi masalah. Nabi alaihi salatu wasallam dihalangin untuk menyampaikan kalam Rabbi, maka beliau menawarkan diri, siapa yang mau bawa aku? Nah, tafadhali. Dan setiap kabilah secara berantai seraya berkata, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya mengatakan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Sementara di belakangnya, Abu Lahab selalu menguntitnya sambil berkata, ia adalah orang yang murtad dan berdusta. Bahkan Abu Lahab tidak hanya berkata buruk, ia juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik dengan melemparkan batu hingga kaki beliau yang mulia berdarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menghindar dan berpaling tanpa memperdulikannya. Barakallahu fiik. Kita lihat perjuangan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau berdakwah kepada orang-orang secara person, beliau datang ke kabilah-kabilah. Beliau mengatakan kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Kalian akan berbahagia. Disisir tuh Qabilah yang datang ke kota Mekah, yang mereka sedang wukuf di padang Arafah, didatengin nama Nabi SAW. Selesai Qabilah ini, pindah ke Qabilah. Karena setiap Qabilah punya, kayak sekarang lah, kalau yang berangkat haji itu, ada jemaah haji Indonesia, punya tenda sendiri, ada jemaah haji Malaysia, tendanya sendiri, jemaah haji Maroko, jemaah haji Australia, mereka punya tenda sendiri-sendiri. Nabi alaihi salatu wasallam menyisir itu. Didatengin Qabilah-Qabilah. Beliau hanya mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflih. Mungkin buat kita yang enggak faham bahasa Arab dan tidak mendalami makna la ilaha illallah, ucapan itu ucapan yang ringan. Padahal la ilaha illallah kalau ditimbang dengan langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, itu lebih berat la ilaha illallah. Ditimbang sama Indonesia semuanya, lebih berat la ilaha illallah. Subhanallah. Apakah ketika Nabi berdakwah, jalan dakwah beliau, lorong yang beliau tempuh, berangkat dari kabilah ke kabilah selanjutnya, itu penuh dengan bunga-bunga yang indah, dihamparkan karpet merah, disambut? Maka kita nih para ustadz harus tahu diri ketika berdakwah sekarang. Ketika semua dimudahkan. Datang turun dari pesawat, disambut, naik mobil yang bagus, kasih makan, kasih minum. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Jalan kaki dilemparin batu sama Abu Lahab, pamannya sendiri. Diikutin di Nabi SAW. Berangkat Qabil diikuti, Nabi pindah sana diikuti nama Abu Lahab. Sambil mengatakan apa? Dan ini salah satu cara musuh-musuh dakwah. Bagaimana kebenaran itu tampak sebagai sebuah kebatilan? Bagaimana yang menyampaikan kebenaran itu tampak sebagai seorang pendusta? Dia hendak membunuh karakter Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak menyampaikan yang diucapkan Nabi salah. Karena mereka tidak punya bukti dan tidak bisa membantah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang dibunuh adalah karakternya. Ini yang dikenalkan dengan pembunuhan karakter. Dikatakan orang ini aliran keras, apalah. Dulu dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam pendusta. Sabik murtad. Pemecah belah umat. Membuat keresahan di masyarakat Mekah. Itu ucapan dukun, sak, penyihir, apa. Ini Abu Lahab, pamannya. Indah sabik, kalian jangan ikutin dia. Aku ini paman yang lebih tahu sama keponakanku sendiri. Aku lebih ngerti dia. Dia itu murtad dan itu pendusta. Dan bukan hanya ucapan. Bukan hanya verbal. Tapi tindakan. Bagaimana membuat Nabi AS berhenti melangkah. Dilemparin sama Abu Lahab. Jadi kalau seorang pendakwah mendapatkan perlakuan yang kasar, ditolak, dicaci maki, wajar. Maka Nabi alaihi salatu wasalam pergi meninggalkan Abu Lahab. Dia cari tempat lain lah. Dia enggak ribut sama Abu Lahab, bela diri macam-macam, enggak, ini orang enggak perlu dihadapi, tapi perlu ditinggalkan. Memang ada manusia-manusia kalau bicara antum enggak boleh komentar. Diam. Nabi diam. Ditinggalin. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Perjalanan masih panjang. Kenapa kita harus berhenti meluangkan waktu untuk orang-orang bodoh seperti Abu Lahab? Maka Nabi tinggalkan. Baik, lanjutkan. Di antara kabilah yang Rasulullah SAW menawarkan dirinya adalah Bani Amir bin Sok-So'ah, Muharib bin Fazarok, Bosan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abbas, Bani Nas, Kindah dari Yaman, dan Kalab, Haris bin Ka'ab, Azrok, Al-Hadorima, Bakar bin Wa'il, yang tinggal bertetangga dengan Persia, Bani Syaiban bin Sa'labah dengan tokohnya Al-Musanna bin Al-Haris As-Syaibani. Mereka pada umumnya tidak memenuhi ajakan Rasulullah SAW dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan kasar seperti Bani Hanifah, dan ada juga yang tidak kasar seperti Bani Syaiban. Pada musim-musim haji ini merupakan kesempatan bagi Nabi SAW untuk bertemu dengan berbagai kabilah Arab yang berada di sebelah utara dan selatan Arab, atau mereka bertetanggaan dengan Persia atau Romawi. Masya Allah. Ahibati fillah. Lihat tuh kabilah-kabilah. Nabi gak bisa sampai ke sana. Tapi mereka datang ke Mekah. Dan ini salah satu keutamaan kota Mekah. Salah satu keistimewaan kenapa Islam turun di sana dan tidak turun di Indonesia. Tidak turun di tempat lainnya. turun di kota Mekah yang disebut Ummul Qura, ibu kota, ibunya negeri-negeri Mekah. Itu orang-orang yang bertetanggaan dengan Persia, mereka yang berada di daerah Irak sana, yang bertetanggaan dengan Romawi, yang mereka mungkin ada di Syam, yang di Yaman, datang mereka. Dan sekarang lebih memudahkan lagi dengan adanya sarana. Nih, kita bisa berdakwah ada di Jember. Dan orang di Jakarta bisa mendengar. Orang di Bekasi bisa menikmatin. Orang di luar negeri bisa dapat. Maka bagaimana kita memanfaatkan media ini untuk menyampaikan agama Allah ini kepada semua lapisan masyarakat, yang muslim dan yang non muslim. Bagaimana bisa sampai kepada mereka? Makanya ketika orang berbicara dan pembicaraan dia didengar oleh umat manusia, dia harus berbicara dengan bahasa yang bisa dicerna oleh semua lapisan masyarakat. Karena kalau tidak, berbahaya. Sebagaimana sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithin nas bima ya'rifun. Hendaklah engkau berbicara dengan manusia sesuai dengan makrifah mereka. Karena takut nanti mereka jadi mendustakan. Dan Nabi SAW mendakwain mereka, dan kebanyakan mereka menolak. Tugas kita menyampaikan. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, kalau engkau bersemangat bersungguh-sungguh agar mereka dapat hidayah, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang tersesat. Ada orang yang memang enggak mau dikasih hidayah. Tapi ada orang yang sedang mencari, maka mereka dikasih sama Allah SWT. Kita akan berbicara tentang hikmah dari peristiwa yang baru saja kita bahas, agar kita ketika berdakwah bisa ngambil tuh, oh seharusnya seperti ini, oh kita enggak boleh seperti itu. Baik, saya akan dibaca hikmah dari hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Sejenak kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Satu, kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran, seperti yang dilakukan terhadap Suaid bin Somit dan Tufail bin Amr Ad-Dausi, yang kemudian masuk Islam seketika itu juga. Begitu pula dakwah beliau kepada beberapa kabilah. Begitu pula Mus'ab bin Umair ketika berdakwah di Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Beliau banyak membacakan Al-Qur'an ketika berdakwah. Al-Qur'an sungguh memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi jiwa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur pada sholat maghrib. Ketika sampai pada ayat, apakah mereka diciptakan dari yang tidak ada, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak yakin akan semua itu. Apakah mereka memiliki gudang-gudang kekayaan Tuhanmu, atau mereka menguasainya? Hampir-hampir saja hatiku terbang. Ketika itu Jubair masih dalam keadaan syirik. Selain itu, peristiwa inilah yang mengantarkannya masuk Islam. Selain itu, kisah Umar pada bagian terdahulu, ketika ia mendengar awal surat Toha dibacakan, beliau tertegun dan beriman setelah memukul adik dan iparnya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, kita melihat bahwa orang-orang Quraisy sangat takut kepada Al-Quran. Mereka memperingatkan setiap orang yang datang ke Mekah agar tidak mendengarkannya, seperti pada kisah Tufail dan yang lainnya. karena mereka mengetahui kekuatan pengaruh Al-Quran terhadap jiwa. Oleh karena itu, manhaj atau metodologi yang benar dalam berdakwah adalah fokus dan memperbanyak membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan sandaran dalam ceramah dan khutbah. Menghindar dari ucapan-ucapan yang kosong dari kalamullah dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun itu bagus, tetapi kebaikannya sangat minim dan pengaruhnya juga sedikit. Wahai muslim, Anda harus mengetahui kedudukan Al-Quran yang mulia ini, baik dalam membaca, mengikuti dan mengamalkannya. Pelajarilah hukum-hukumnya dan fokuskanlah dakwahmu kepada manusia hanya kepada kalamullah, karena sangat jauh perbedaan antara kalamullah dengan ucapan manusia. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Nih, kita kalau bicara bagaimana berdakwah, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Nabi diutus itu membacakan ayat-ayat Allah dan menyucikan mereka. Arti pengaruh Al-Qur'anul Karim jamaah begitu dahsyatnya. Makanya kalau Syekh kemudian menganjurkan untuk memperbanyak ayat-ayat Allah dalam kajian sunnah dan hadis-hadis Nabi SAW, bahkan kajian diperbanyak tentang tafsir Al-Quranul Karim. Dan itu disampaikan Nabi SAW, baca Quran, sampaikan sunnah, baca Quran, sampaikan sunnah. Dan orang-orang akhirnya menjadi muslim yang kokoh dan kuat. Daripada ceramah-ceramah yang kadang kala panjang, ngelantur ke sana ke sini, padahal cukup bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, nggak usah panjang-panjang. Berbeda dengan ya kalau memang orang mau belajar duduk ngaji, dia bawa kitab. Tapi kalau berceramah, perbanyak ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Kalau mau bicara tauhid, apa sih kitab tauhid yang paling bagus untuk diajarkan? Al-Quranul Karim. Kalau bicara akhlak, apa sih kitab akhlak yang paling mulia agar kita menjadi seorang yang beretika baik? Al-Quran. Kalau bicara muamalat, Al-Quran. Bicara fikih, Al-Quran. Maka hendaklah kita memperbanyak. Dan pengaruhnya nampak sekali jamaah. Anda pernah ceritakan, ada seorang yang dikasih Quran terjemahan, non muslim, dikasih Quran terjemahan. Kalau kita dengar ceritanya, Suwaid bin Samit, Tufail bin Amr Dausi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'ad. Ini ada orang non muslim dikasih Quran terjemahan. Jadi dikasih, diterima tahu rumahnya, nggak dibaca. Suatu saat dia mungkin lagi suntuk ya, lagi stres, dia mau baca, dia lihat tuh Quran, dia buka. Awal dia buka Quran, dia cari pengarangnya jemaah, nggak ada pengarang. Kemudian dia buka yang pertama, dia buka Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ni kitab itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Apa kata orang ini, sombong banget nih kitab. Udah enggak ada pengarangnya, ngomong enggak ada keraguan di dalam. Masuk Islam tuh orang ya, Ma. Karena biasanya kalau baca kitab ada pengarangnya, kemudian setelah itu ada penyusunnya ya. Setelah itu biasanya dalam mukaddimah, pendahuluan, penulis mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, karena ini hasil karya manusia. Kalau ada kritik atau saran yang baik, kami terima, kirim email ke sini, gimana? Ini orang masuk Islam. Karena membaca Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Yang muslim meragukan Quran. ada sebagian muslim yang meragukan Al-Quranul Karim, maka tolong baca Quran dengan artinya, dengan tafsirnya. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim tanpa tahu artinya, kita dapat pahala, kita dapat hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat berkah, dapat rahmat insyaAllah. Tapi tatkala kita membaca dengan artinya, kita akan dapat hidayah. Kalau cerita ustad-ustad dulu, bagaimana Belanda itu menghalangi umat Islam dari mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Karena takut Belanda. Kalau umat Islam baca Quran, akan benar. Umat Islam baca Quran dengan artinya, dengan memahami, maka dia akan bangkit untuk berjihad, menolak kedzaliman, memerangi Belanda sebagai penjajah. Dan itu pula yang dilakukan Inggris di India. Ketika mereka menjajah India, perlawanan terbesar dihadapi oleh Inggris dari umat Islam. Dari mana kekuatan umat Islam? Kitabullah. Ruh. Quran itu disebut ruhan min amrina. Seakan-akan yang memberikan kehidupan. Maka kita sekarang yang udah dimudahkan, Quran ada di setiap handphone kita dengan artinya, dengan tafsirnya, dikaji. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka itu enggak mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah di hati mereka itu ada gemboknya sehingga gak mau mentadaburi Quran? Baca Quran, dengar Quran, tapi gak mau mentadaburinya. Kita lihat nih, orang kafir dengar Quran. Ini disebutkan di cerita ini tentang Jubair bin Mut'im, salah satu tokoh Quraisy yang dia baru masuk Islam, penaklukan kota Mekah kalau nggak salah. Jubair bin Mut'im ini datang ke Madinah. Umat Islam lagi sholat maghrib, bacaan keras. Kemana datangnya mereka? Ya, ke masjid. Di situ mereka jumpai Nabi SAW. Islamic Center sudah, centernya di masjid. Jubair mendengarkan Nabi SAW membaca surat At-Tur. Firman Allah Subhanahu wa taala, dari Wattur sampai kepada firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nih, orang yang faham, yang ngerti bahasa Arab dan mau mentadabburinya, apakah mereka diciptakan dari yang tidak ada atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sendiri tidak yakin dengan itu. Am indahum khazainu rabbik am humul musaitirun. Apakah mereka memiliki gudang-gudang kekayaan Allah Azza wa Jalla? Nih, kita di Indonesia, kita punya apa? Kita menggali bumi, menggali gunung, dapat emas. Siapa yang menciptakan emas? Nenek moyang kita, para pahlawan yang memerdekakan negeri ini? Enggak. Itu ada timah, siapa yang bikin itu timah? Ada perak, ada minyak bumi, siapa yang bikin? Cari di Indonesia ini orangnya. Tidak ada jemaah. Apakah mereka yang menguasai? Itu Jubair bin Mut'im ketika dengar ayat ini, karena dia menyembah berhala, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia berkorban untuk paha, untuk berhala. Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi yaqir, hampir-hampir hatiku itu terbang jemaah. Di situ ada teguran-teguran Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita harus mentadabburinya. Maka sampaikan satu ayat tiap hari, sampaikan. Enggak usah kadang-kadang kita tuh kalau dikasih makalah ya, panjang banget, bacanya males. Tapi kalau satu ayat, dua ayat, tiga ayat, apalagi ayat-ayat yang turun di Mekah, pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuwan ahad. Sampaikan. Dan orang-orang kafir itu hafal ayat-ayat Quran ketika mereka masih musyrik. Bagaimana ceritanya Amr bin As ini masih musyrik. Dia ada di Mekah. Setelah dia masuk Islam, dia kalau nggak salah berkunjung ke Banu Hanifah. Di sini disebutkan di antara yang menolak dakwah Nabi SAW dengan keras adalah Bani Hanifah, kabilahnya Muslim Al-Kadzab. Amr ketika itu berangkat ke sana, ditanya sama Muslimah Al-Kadzab, Amr, apa yang diturunkan kepada sahibmu sekarang ini? Oh, ada surat yang pendek, ringkas sekali, dan mengandung sesuatu yang besar. Apa, coba bacakan. Dibacakan sama Amr bin As. Dia masih musyrik, belum masuk Islam. Supaya kita sadar bahwa Nabi SAW dakwanya sudah dibacakan ayat-ayat Allah SWT. Hafal Amr bin As. Dibacakan kepada Muslim Al-Kadzab. Inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Kita kalau tidak bisa bahasa Arab, tak ngerti apa itu maksudnya. Maka kita perlu baca artinya. Muslim Al-Kadzab tahu. Akhirnya Muslimah bikin anu sendiri. Bikin ayat. Oh, sama, aku telah diturunkan kepadaku ayat yang mirip dengan itu. Apa? Ya wabar. Apalah. Yang dibacakan oleh Muslim Al-Kadzab. Kemudian Amr bin As mengatakan, innaka tanya ini Muslim Al-Kadzab, gimana pendapatmu surat yang diturunkan kepadaku? Maka dikatakan, innaka la ta'lam, engkau tahu wahai Muslimah bahwa aku tahu kamu berdusta. Amr bin As tidak mengatakan Nabi berdusta, tapi Muslimah sedang berdusta. Taib, barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke yang kedua. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan hikmah dari periode atau fase bagaimana Nabi SAW berdakwah kepada kabilah-kabilah yang ada. Nah, tafadhali. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan yang lumayan panjang. Suaranya kurang keras kayaknya. Untuk Mbak yang bertanya, pertanyaannya saya ringkas ya Mbak, tapi insya Allah poinnya masih saya jaga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang janda. Sebulan yang lalu saya dikenalkan oleh teman saya, pasangan suami istri, kepada seorang laki-laki. Saya lihat pada saat itu laki-laki ini orangnya baik, agamanya juga. Lama-lama hubungan kami dekat, tapi kami menutupi kedekatan kami dari teman yang dulu menarik kami. Pada awal hubungan kami berakhir, laki-laki tersebut memutuskan saya dengan alasan bahwa orang tuanya enggak menyetujui hubungan saya. Selang beberapa waktu, saya melihat mantan saya ini dekat dengan Melati, seorang wanita yang sudah bersuami. dan merupakan tetangga dari teman saya yang dulu menarik saya dengan mantan saya itu. Teman saya itu tahu kedekatan mantan saya dengan Melati, tapi terkesan membiarkannya. Saya penasaran, Ustaz. Akhirnya saya menyadap WA teman saya itu. Semoga Allah mengampuni saya. Akhirnya terbukti memang mantan saya menjalin hubungan dengan Melati yang sudah bersuami tersebut. Hanya beberapa hari berselang dari dia memutuskan hubungannya dengan saya. Pertanyaan saya, satu, apakah ini jawaban dari sholat istikharah saya? Karena saya sholat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah, apakah dia jodoh yang baik buat saya? Kedua, bagaimana jika saya menemui Melati untuk mengingatkan dia bahwa laki-laki itu, mantan saya tersebut, bukan laki-laki yang baik karena gampang gonta-ganti perempuan. Yang ketiga, saya udah nemuin teman saya yang dulu menarik saya dengan mantan saya itu untuk bertanya langsung mengenai hubungan mantan saya dengan Melati. Tapi teman saya dan suaminya pura-pura gak tahu dan terkesan menutupi. Padahal saya cuma mau mengingatkan mereka bahwa menutupi perbuatan maksiat itu dosa. Minggu lalu teman saya mobilnya hilang, Ustaz. Dosakah saya bila saya mengatakan kepada mereka, jika kalian mengakui kesalahan kalian dan bertobat, maka insya Allah mobil kalian akan kembali. Mohon nasihatnya, Ustaz, agar saya tidak salah langkah. Barakallahu fiik. Ini banyak poin nih, jamaah. Ingat, fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Sehingga buat teman-teman yang mau menikah, jangan sampai berhubungan sebelum menikah dengan cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tadi dekat, ya dekat apa? Mau nikah silahkan ngelamar. Mau cari tahu silahkan cari tahu. Namanya ta'aruf itu mencari tahu. Ini fulan gimana? Bukan dekat. Jadi sekadar mau cari tahu tentang fulan, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana cara kita mengetahui akhlak seseorang. Mungkin dari omongan dia. Ya 55% tuh. Kalau kita mau dengar omongan dia, dia seperti ini, seperti itu ya. 55% mungkin. Atau mungkin 50%, atau mungkin 40%. Sisanya kita harus cari sendiri. Mencari tahu apakah dia orang baik atau buruk. Bertanya ke sana ke sini, bukan menjalin hubungan. Karena belum apa-apa, ini orang lain nih. Yang mana kita tahu setan hadir di sana. Maka yang dilakukan penanya tadi, ketika dia menjalin hubungan, sampai disebut mantan saya. Mantan saya ini mantan apa maksudnya? Mantan suami atau mantan? Pacar. Mantan pacar kan? Bukan mantan suami. Mantan pacar ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bertobat. Jadi penanya harus bertobat kepada Allah SWT. Karena melakukan hubungan yang tidak diridhai Allah SWT. Kalau terputus, alhamdulillah sekarang. Tapi bukan berarti dosanya selesai. Maka tetap dia harus bertobat, mohon ampun sama Allah SWT. Kalau memang yang dilakukan hubungan tadi tidak diridhai sama Allah SWT. Yang kedua, berkaitan dengan fulan, itu dekat dengan Melati yang sudah bersuami. Maka tugas anti mengingatkan dia. Ini bicara, ini laki-laki memang bukan laki-laki baik-baik. Cuma kalau tadi disebutkan anti menyadap WA-nya, Allah anu jadi takut disadap WA-nya jemaah. Makanya termasuk melanggar ini. Ini melanggar privasi seseorang. Dan kita tahu larangan dalam Islam untuk mengikutin aib saudara kita, mencari-cari aib saudara kita. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man tatabba'a aurata akhi tatabba' Allah aurata." Barang siapa yang mengikutin, menguntit aib saudaranya, dicari-cari aib saudaranya, maka Allah akan cari aibnya dia. akan Allah kumpulkan aib dia sehingga dia akan dilecehkan kelak sama Allah SWT. Maka nanti harus bertobat karena nanti telah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Seharusnya nanti tinggal kasih tahu, datang kepada Melati tanpa harus mengikuti tadi menyadap WA-nya. Datang sampaikan ke Melati, kasih nasihat dia sudah bersuami. Kalau ada laki-laki di luar yang mengganggu, ini benar laki-laki yang merusak rumah tangga orang, sedangkan dia sudah punya suami, kasih nasihat seperti itu. Kemudian yang ketiga, kepada teman yang kehilangan mobilnya, ya mungkin bukan karena dia menutupin hal ini, mungkin dia punya dosa-dosa lain yang kita gak tahu, jamaah. Terlalu banyak dosa kita untuk kita bicarakan. Maka tugas anti ngomong sama dua temannya itu, ya kasih nasihat. Bukan berarti kalau dia bertobat mobilnya kembali, wallahu a'lam bishawab, apakah anti yang bisa mengembalikan itu mobil? Tidak. Karena anti tidak berbuat apa-apa, bahkan yang anti lakukan adalah perbuatan dosa yang seharusnya anti juga bertobat, mohon ampun sama Allah SWT atas apa yang anti lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus dilakukan orang tua yang anaknya baru masuk Kristen dan sekarang jadi benci Islam dan sudah tidak mau bertemu dengan paman-paman atau tantenya kalau sudah bicara agama? Bolehkah kalau kita paksa dan rugi anak tersebut atau membiarkan saja dia pergi dari rumah? Berdosakah orang tuanya karena anak tersebut semakin durhaka kalau didakwahkan? Anak tersebut sudah berumur 22 tahun, sudah menikah dan cerai. Jazakumullahu khair, Ustaz. Allahu Akbar, jemaah. Pertanyaan ini semoga menggugah hati para orang tua, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wallahi kita enggak tahu dengan akhir hidup kita. Tapi orang tua punya kewajiban menyelamatkan anaknya dari api neraka. Bukan menggiring anaknya, menuntun anaknya ke neraka. Kalau tadi ditanyakan tuh anak bagaimana bisa murtad? Apa penyebabnya? Apakah karena orang tua tidak mendidik dengan baik? Atau karena orang tua menyekolahkannya di sekolah yang lingkungannya banyak orang-orang non-muslim? Sehingga dia terpengaruh dan tidak pernah diberi pendidikan agama yang baik. Sehingga dia bisa seperti ini? Maka orang tua yang bisa menjawab. Paman-pamannya berusaha untuk mendekatin dia dengan cara yang baik. Kalau dekat kemudian bicara agama, dia kabur, ya kita bicara hal-hal yang indah dulu sama dia. Kita bukan bicara tentang ya azab yang akan diterima oleh dia. Kita bicara tentang keindahan Islam. Karena manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, ada orang yang baik, cinta kebaikan, tapi dia gak tahu dengan kebaikan tersebut. Orang seperti ini, cara ngasih tahunya, tinggal ngomong sama dia, Dek, Bang, apalah panggilan buat dia, nih lo, ini baik nih, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat duha. Nih sholat ini yang pahalanya besar. Orang masuk masjid, tahu-tahu langsung duduk, kita kasih tahu. Kalau bisa, sholat dua rakaat, penghormatan buat masjid. Kalau orang itu orang baik, oh ya makasih, dia sholat. Tapi ada jenis manusia kedua, yang orang ini ngerti dengan kebaikan. Dia faham punya ilmunya, tapi malas untuk beramal. Cara ngasih tahu orang seperti ini perlu dimotivasi. Disampaikan kepada dia keutamaan-keutamannya, mau'idhah hasanah. Sampaikan kepada dia ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, ada orang yang dia enggak mau berbuat baik, menolak kebenaran plus membantah. orang yang ketiga ini, maka caranya adalah dengan dialog. Dan ketika dialog, Allah mengatakan, ud'u ila sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dialoglah engkau dengan mereka dengan cara yang terbaik. Maka paman-pamannya harus melihat apa cara yang terbaik untuk mengajak dia. Kita menyampaikan dengan cara yang baik, setelah itu dia pergi menolak, umpamanya tugas kita selesai. Sebagaimana kita tahu anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh ayahnya. Tapi tinggal orang tua menanyakan kepada dirinya, kenapa kok bisa seperti itu anak? Apa penyebabnya? Sambil banyak-banyak mendoakan anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akuan pertanyaannya agak menyimpang. Bagaimana hukum main games dan gameplay di HP? Jazakallahu khairan barakallahu fi Ustaz. Main game. Game dan gameplay di HP. Nah. Ahibati fillah. Muslim itu tidak diciptakan untuk bermain. Muslim itu tidak diciptakan untuk bermain. Muslim itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, bukan pecinya. Bukan bajunya. Bukan sedekahnya. Bukan sholatnya. Tapi tanda baiknya Islam seseorang, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna buat dia. Nggak bermanfaat. Jadi kalau ada hal-hal yang kita bingung, ini boleh apa nggak boleh? Hati kita condong untuk menikmatinya, tinggalkan. Karena takut semua yang enak-enak ini, yang nafsu kita di sana, bisa ngantarkan ke neraka. Yang berat-berat, ngantarkan ke surga. Karena neraka itu dikelilingi dengan perkara yang disukai oleh jiwa manusia. Syahwat. Dan surga itu dipagari dengan perkara, ya kalau bicara pagernya, ada sebuah taman yang indah, kemudian di situ pagernya berlapis-lapis, pagar berduri, ada binatang buas. Orang malas mau ke sana. Berat buat dia. Tapi kalau ada tempat yang pagernya itu, ya yang nikmat-nikmat biasanya akan ke sana. Maka bagi yang main game, main gaple, ingat. Kalau nafsumu ke sana, tinggalkan. Engkau diciptakan bukan untuk bermain-main. Untuk serius. Jangan cari akhirat main-main, cari dunia serius. Kita harus serius dalam kehidupan ini. Ada waktu hiburan, hiburan yang halal, yang baik, dan tidak melalaikan. Yang setelah engkau hiburan, engkau semangat untuk beribadah. Bukan setelah hiburan, ingin hiburan lagi. Setelah hiburan, ingin hiburan lagi. Setelah liburan, hiburan yang halal, engkau semangat untuk beribadah kepada Allah, karena engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Salam. Tuh bisa. Sebentar. Nah. Sebentar Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sepupu itu kan bukan mahram ya Pak Ustaz ya. Kalau gini Ustaz, kami kakak beradik nih. Kan umur-umur anaknya tuh mirip-mirip lah ya, gak beda jauh. Terus melahirkannya qadarullah bersamaan nih. Hamilnya bareng janjian kali Ustaz, selain takdir Allah, janjian hamil bareng lahir gitu. Beda-beda dikit lah, jadi masing-masing masih menyusui nih Ustaz. Ya. Atas dasar syariat itu, ada inisiatif gitu. Saling menyusui aja gitu. Supaya nanti mereka besar, mereka jadi boleh. Ya kalau anak-anak kan bercanda lah apalah gitu-gitu itu boleh nggak Ustaz kalau niatnya begitu Ustaz? Boleh. Jadi anak si A disusui sama si B, anak si B B, disusui sama si C, saling menyusui itu saat semua sama, nah. Apa, saling sepupuan itu. Nah, artinya boleh, artinya kan menyusuin itu, kita tidak bicara niat menyusuinnya. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, khamsu rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Lima kali menyusu yang diketahuin. Nyusu lima kali itu akan menjadikan mahram. Maka kalau memang tadi dikatakan ini memang ingin karena sekarang susah mereka nanti akan bergaul, biar mereka jadi saudara sesusu, silahkan. Gak ada masalah, boleh-boleh aja. Jadi gak ada masalah bicara niatnya itu. Bahkan ada riwayat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau ada orang yang ingin Aisyah itu, lelaki itu boleh masuk kepada Nabi SAW, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu disusuin. Disusuin oleh saudaranya Aisyah. Ya. Kemudian dia jadi keponakan susu, seperti itu. Jadi niat agar mereka jadi mahram itu gak mengapa insyaAllah. Yang penting sesuai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dia bercerai. Keluarga anak dicerai, terus dia kawin, masing-masing bawa anak. Jadi saudara tiri ya. Kalau itu boleh nanti saling menyusui. Jadi si ayah bawa anak, si ibu bawa anak, janda menduda nih. Janda baik. Menduda nikah. Bawa anak. Ya. Yang nyusuin siapa nih? Dua-duanya, anak yang ini. Oke, ini dua anak ini. Tiri, saudara tiri. Saudara tiri ini kemudian punya anak lagi. Ya, nah, tapi saling nyusui ini supaya kan satu ibu satu bapak, akhirnya satu kakek satu nenek kan, supaya itu tidak rancu. Jadi saling menyusui juga Ustaz. Selesai. Enggak ada masalah. Mau nyusuin anak tetangga, Bu Sandra, oh, anaknya itu. Tetangga sini sih mau disusuin. Lima kali enggak apa-apa jadi mahram. Jadi intinya pokoknya lima kali susuan itu jadi saudara susu. Walaupun orang lain, apalagi tadi saudara tiri ya. Mereka saudara, ya mereka orang lain sebenarnya. Kalau dikatakan tadi, ini bawa bapak bawa anak, ibu bawa anak. Gak ada hubungan apa-apa ini. Seperti itu mereka saling menyusuin anaknya, maka jadi anak susu. Jadi anak susu. Jadi yang dibicarakan itu anak susunya, kalau sama ibunya, jelas. Mereka itu cucunya suami. Cucunya suaminya gitu kan. Yang ini cucunya istri. Maka, insya Allah gak ada masalah. Cuma yang penting tadi, lima kali susuan. Ketika masa menyusuin memang ya, masa dua tahun itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Gimana? Satu masih sebenarnya masih ada empat, satu boleh nggak? Siap, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apakah haji dan umroh itu dikerjakan sebelum masuk Islam seperti dalam kitab yang tadi? Ya, Masya Allah. Ya, pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Kita tahu bahwa syariat haji ini telah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim, bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan Nabi Adam alaihissalam itu, kejadian pembunuhan Habil dan Qabil itu, Qabil membunuh Habil itu ketika ayahnya Nabi Adam sedang berangkat haji. Bahwasanya awal tempat ibadah yang diletakkan di muka bumi adalah Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah selesai pembangunan Ka'bah, Allah mengatakan wa'adzin finnasi bil hajj ya, di surat hajj, umumkan kepada orang untuk berangkat haji. Jadi sudah ada orang-orang berangkat haji sejak zaman Nabi Ibrahim ya, setelah Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sisa-sisa agama Nabi Ibrahim masih dilakukan oleh orang-orang Mekah dan orang-orang Arab. Hanya saja sudah bercampur dengan kesyirikan. Bercampur dengan tradisi dan budaya yang ada. Udah rusak. Sehingga diutuslah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam, beliau ketika umroh, itu di Ka'bah itu, ketika umrah tahun ke 7 Hijriah, Nabi umrah di Ka'bah itu ada 360 berhala. Maka setelah Nabi alaihi salat melakukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, dibersihkan dari segala kesyirikan, kemudian Allah azza wajal melarang masuknya orang-orang musyrik ke tanah haram untuk memamerkan Masjidil Haram, enggak ada lagi sudah. Orang musyrik mau haji udah enggak ada lagi. Setelah itulah kemudian bersih dari segala kesyirikan kota Mekah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa dikaji. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.